بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang an-nasab yakni perubahan-perubahan yang terjadi pada keadaan akhir isim sesuai dengan keadaan isim tersebut. Sekarang pada jenis ataupun keadaan isim yang berikutnya, keadaan yang ke-9, al-ismu al-mukawwanu min harfain, isim yang tersusun, yang terbentuk, yang terdiri dari dua huruf. Isim yang terdiri dari dua huruf. Jadi secara umum, secara kebanyakan, isim itu paling tidak ada tiga huruf. Yang banyak, yang terdapat dalam bahasa Arab, kebanyakannya terdiri dari tiga huruf ataupun lebih dari itu. Yang kurang dari tiga, dua huruf, ini sangat sedikit sekali, ataupun dalam penggunaan sekarang hampir-hampir tidak dijumpai lagi. Kalau pada masa lalu mungkin masih ada, masih beberapa yang dijumpai pada masa terdahulu, adapun yang sekarang ini hampir-hampir tidak ditemukan lagi. Tetapi walaupun demikian, ini juga perlu disampaikan, dibahas terkait keadaan isim yang tersusun, yang terdiri dari dua huruf tersebut, ketika diikuti dengan, ketika dihubungkan dengan ya nasab. Dijelaskan di sini, yatahaddatsu as-sarfiyyuna katsira. Para ahli sharf banyak memperbincangkan, yatahaddatsu katsira, banyak memperbincangkan an-nasabi ila ismin mukawwanin min harfaini, tentang nasab. Nasab pada isim yang terdiri dari dua huruf. Nasab pada isim yang terdiri dari dua huruf. Jadi ini isim, bukan fi'il, juga bukan tulahar, tapi ini isim. Ingat ya, jenis kalimat atau jenis kata dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, dan ada har. Nah, di sini pembahasan nasab itu pada isim. Nah, isim tersebut terdiri dari dua huruf hijaiyah. Bagaimana, apa yang dibahas, apa yang diteliti oleh para ahli sharaf tersebut. Nah, isim tersebut dijelaskan di sini, ala ayyakuna al-harfu tsani mu'tallan, pada keadaan huruf yang kedua itu berupa huruf illah. Isim yang terdiri dari dua huruf dengan keadaan huruf kedua berupa huruf illah. Wa nahnu la nara istimalahu yawma, dan kita tidak melihatnya penggunaan isim seperti ini pada hari ini. Ini sudah beberapa dekade yang lalu, tulisan ini dibuat sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi isim yang terdiri dari dua huruf dengan huruf kedua berupa huruf illah, ini sudah tidak dijumpai lagi pada waktu itu ataupun pada waktu sekarang ini. Wahum yaquluna, adapun mereka para ahli saraf ya, yang terdahulu pada masa-masa terdahulu mengatakan tentang isim tersebut bi wujubi tab'ati harfil 'illati tsani, wajibnya mengulang, menggandakan ya, tab'ait. Di sini menggandakan, menjadikan dua. Asalnya satu, jadikan dua ya, menggandakan. Harfu harfil 'illati tsani, huruf 'illah yang kedua. Fi hadhihi halati, pada keadaan ini. Ya. Ketika dijadikan nasab, isim tersebut wajib digandakan huruf keduanya. Huruf ilah yang terletak pada huruf kedua itu wajib digandakan, dijadikan dua, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. Wadzalika, hal itu ka'an tansaba ila kalimati lau, seperti misalnya kita menetapkan pada kata lau, pada isim lau, ini satu isim. Disebutkan di sini idza kanat isman, jika lau ini berupa isim. Ya. Seandainya lau atau jika lau ini merupakan satu isim, kemudian diberikan nasab, dan perhatikan di situ huruf kedua adalah huruf illah, yaitu huruf wau. Maka apa tadi faedahnya yang ditentukan, yang ditetapkan oleh para ahli sorof, wujubi taba'i fi harfi illati tsani, maka wajib menggandakan huruf illah yang kedua tersebut. Fanaqulu lawiyun, sehingga dari law menjadi lawiyun. Ya. Lawiyun asalnya satu, digandakan jadi dua, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Ya. Dan waw yang kedua karena dia bersambung dengan ya nasab, dia dikasrah ya. Kemudian dalam penulisan wawnya dijadikan satu dengan tasdid law min. Jadi huruf ilah tersebut tidak hilang, tapi justru dijadikan dua. Kan ini hanya dua huruf. Ini kalau huruf kedua berupa huruf illah. Kemudian yang berikutnya dijelaskan ghairu annahu min al-kalimatil musta'malah, hanya saja bahwasanya di antara kata-kata yang digunakan tersebut ya annasabu ila ismin mukawwanan min harfaini, nasab pada isim yang terdiri dari dua huruf, wal harfu tsani sahihun, dan huruf keduanya huruf sahih. Di antara kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab itu di sana ada nasab pada isim yang tersusun dari dua huruf dan huruf keduanya berupa huruf sahih. Kalau yang ini tadi kan ilah, kalau yang sahih bagaimana? Ya, sama-sama dua huruf, tetapi berbeda keadaan huruf yang kedua. Wahum yaquluna huna, dan mereka, yakni para ahli sharaf, mengatakan di sini fi jawazi tad'i fil harfi tsani, dengan bolehnya mengulang huruf yang kedua, wa adami tab'aitihi, dan boleh pula adami tab'aitihi, tidak menggandakannya. Ya, jadi yang ditentukan oleh para ahli sharaf tentang isim yang tersusun dari dua huruf dan huruf kedua itu huruf sahih, ini sifatnya boleh menggandakan huruf yang kedua dan boleh pula tidak menggandakannya. Berbeda dengan yang huruf illah tadi, kalau yang huruf illah sifatnya wajib digandakan. Tapi kalau yang sahih ini tidak wajib, jadi boleh digandakan dan boleh tidak. Ka'an tansaba, ka'an tansaba ila kalimati kam, misalnya kita nasabkan pada kata pada isim kam. Ini kam, ini dua huruf. Huruf kedua adalah huruf sahih, huruf min, itu sahih. Kemudian dinasabkan, hubungkan dengan ya tasdid. Maka apa? Huruf kedua tadi itu huruf mim, ini boleh digandakan sehingga menjadi kamilion, mimnya ada dua, ya, dari kam menjadi kamilion ada dua mim, dan boleh pula tidak digandakan, jadi mimnya tetap satu, kemudian langsung bersama dengan ya nasab sebelumnya di kasrah menjadi kamilion. Ini pada isim yang tersusun dari dua huruf. Jadi untuk yang huruf kedua sahih ada dua pilihan, boleh digandakan, boleh pula tidak digandakan. Dari kam boleh menjadi kamilun, boleh pula menjadi kamilun. Dan isim yang seperti ini sedikit, sangat-sangat sedikit. Ya, yang tersusun dari dua huruf ini jumlahnya sangat-sangat sedikit. Baik. Dan di sini yang dimaksud tentunya dua huruf itu ya hanya dua huruf, tidak ada huruf yang dihilangkan, memang aslinya dua huruf, bukan atau berbeda dengan yang aslinya tiga huruf kemudian ada huruf yang dihilangkan sehingga yang nampak itu dua huruf. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Misalkan ada isim abun, ayah, atau akun, saudara. Yang nampak itu dua huruf, abun, akun, ya, ayah, ataupun saudara, ya. Itu dua huruf yang nampak secara zahir. Tetapi ini bukan termasuk isim yang dalam pembahasan ini tadi. Bukan isim mukawwan min harfain. Kenapa? Karena pada abun dan juga akhun di sana ada huruf yang dihilangkan. Jadi aslinya tiga huruf, tetapi kemudian satu huruf dihilangkan sehingga menjadi dua huruf. Ini berbeda. Ya. Jadi abun itu asalnya ada wawunya, abawun. Ya. Jadi abun asalnya adalah abawun, ada wawunya. Akhun juga demikian, asalnya akhawun. Huruf ketiga adalah huruf waw, huruf ilah. Ya, kemudian itu dihilangkan. Wawunya akhir dari abawun maupun dari akhawun itu dihilangkan. Kemudian hanya menjadi lafaz abun, akhun, itu saja. Ini berbeda dengan isim yang benar-benar hanya dua huruf seperti yang ini tadi. Kam itu memang dua huruf. Lau juga demikian. Ini benar-benar dua huruf. Memang aslinya dua huruf seperti ini. Baik. Sehingga nanti faedahnya akan berbeda. Faedahnya terkait dengan nasab akan berbeda. Misalkan tadi abun, ya, ketika nanti di nasab, ya, tidak sama dengan kam. Ya. Kam tadi kan menjadi kamilion atau kamilion, ya, sesuai dengan kaidahnya, ya, dua huruf huruf kedua sahih dinasabkan menjadi kamilion atau kamilion. Kalau abun nanti berbeda, walaupun tadi nampaknya sama dua huruf, yang nampak huruf kedua huruf sahih, tetapi nanti ketika dijadikan nasab itu akan berbeda karena memang keadaannya berbeda dengan misalnya kam tadi. Ya. Nah, ini dijelaskan pada bagian yang berikutnya. Akhir yang ke-10. Alifmu al-mahdhuful akhiri. Alifmu al-mahdhuful akhiri, isim yang dihilangkan huruf akhirnya. In kana akhirul ismi mahdhufan, jika akhir dari isim itu mahdhuf, dihilangkan. Fa innana nanzuru, maka sungguh kita lihat, kita perhatikan dulu. Ada beberapa bagian, ada beberapa macam di sini. Alhamdulillah yang hamzah yang ha. In raja'a, jika dia kembali. Maksudnya huruf yang dihilangkan tadi, huruf yang ada di akhir isim yang dihilangkan tadi, itu kembali, muncul kembali. istasmiyati pada bentuk tasmiyah, pada bentuk musanna. Au jam'il mu'annas salimi atau pada bentuk jamak mu'annas salim. Maka wajib irja'uhu 'inda an-nazr, maka wajib mengembalikan huruf yang hilang tersebut ketika nasab. Ya. Kalau pada bentuk mufrad itu tadi dihilangkan huruf akhirnya. Tetapi ketika isim tersebut dijadikan musanna ataupun jadi bentuk jamak mu'annas salim, huruf yang hilang itu muncul kembali, ditampakkan kembali, maka huruf tersebut juga wajib muncul ketika dijadikan nasab. Walaupun kita katakan sebagai contoh, abun dan juga akun, sama ya, abun, akun. Kalau tadi sudah dijelaskan secara aslinya abun itu akunnya abawun. Akun juga demikian, akunnya adalah akawun. Tetapi di sini, pada pembahasan di sini, atau dari aslinya dulu, kalau sebenarnya kalau sudah dilihat aslinya, dari abawun, dari akawun, kemudian ada huruf yang akhir, yaitu wawu, dari abawun maupun akawun, itu dihilangkan. Jadi aslinya abawun, huruf akhir yaitu wawu dihilangkan menjadi abun. Aslinya itu akawun, huruf akhir yakni huruf wawu itu dihilangkan sehingga menjadi akun. Jadi, kenapa di sini abun dan akun termasuk bagian ini? Karena tadi aslinya adalah abawun, akawun, kemudian huruf akhirnya dihilangkan. Nah kemudian pada isim ini ketika dijadikan musanna, huruf yang hilang tadi akan muncul kembali. Abun musannanya nanti menjadi abawani. Abawani dua orang tua. Abawani di sini maksudnya dua orang tua, bukan dua ayah, karena tidak mungkin. Ini dua orang, kedua orang tua mencakup ayah dan ibu. Jadi abawani untuk musanna dari abun itu maksudnya maknanya adalah kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, bukan artinya dua ayah, dua bapak, bukan. Ini kalau abun memang seorang ayah, satu orang ayah, satu orang bapak. Tapi ketika dijadikan musanna, ini maknanya adalah kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi pada bentuk musanna abawani, huruf yang dihilangkan yaitu wawu itu muncul kembali. Abawun, wawu yang dihilangkan abun, kemudian bentuk musanna menjadi abawani, wawu yang muncul kembali. Maka ketika nanti dijadikan nasab, wawu itu juga muncul kembali, wajib dimunculkan kembali. Wawunya, huruf yang dihilangkannya, itu wajib muncul kembali. Dan adapun alif dan nun pada abawani, ini kan tanda musanna ya. Pada abawani, alif nun yang akhir itu tanda musanna, bukan bagian yang pokok dari isim tersebut, bukan bagian yang asli dari isim tersebut. Jadi yang asli hanya sampai pada wawu, pada huruf yang dimunculkan kembali tadi. Sehingga ketika dijadikan nasab, huruf yang hilang tadi dimunculkan kembali, yaitu wawunya dimunculkan kembali, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi abawiyyin. Jadi di situ disebutkan abun, nasabnya menjadi abawiyyun. Al-musanna, karena bentuk musannanya adalah abawani diirja'il lami dengan mengembalikan lam kalimahnya. lam itu adalah lam kalimah, huruf ketiga atau huruf terakhir yang dihilangkan tadi. Itu dikembalikan, dimunculkan kembali. Apa wani wawu ya muncul kembali, maka pada nasab wawu juga muncul, wajib dikembalikan. Akun ya, ada wawu yang akhir dihilangkan, kemudian bentuk mutannya dari akun adalah akhawani, dua saudara. Jadi, kalau ini dua saudara laki-laki bisa, boleh ya, akhawani ini dua saudara laki-laki, dua-duanya laki-laki. Ini berbeda ya dengan abawani tadi ya, secara makna ya, bukan berarti akhawani dua perempuan, dua saudara laki-laki dan perempuan, bukan ya. Akhawani ini dua saudara laki-laki. Nah, di sini wawunya muncul kembali, huruf yang dihilangkan muncul pada bentuk mutanna, maka nanti akun ketika dijadikan nasab, wawu itu juga akan muncul kembali sehingga menjadi akhawiyyun. Sehingga menjadi akhawiyyun. Ini pada bentuk mutanna, huruf yang dihilangkan itu kembali muncul. Kemudian pada contoh yang berikutnya, sanatun, ya, tahun. Ya, sanatun ini kalau dijadikan mutanna menambahkan alif dan nun, sanatani, ya, artinya tetap seperti asal mufradnya, ya, tetapi ketika dijadikan jamak muannats salim, nah itu akan nampak huruf yang hilang itu muncul kembali. Ya, sanatun. Jamaknya adalah jamak muannats salim. Sanatun ini bentuk jamaknya adalah jamak muannats salim. Sanawatun atau sanahatun. Ada yang dengan wawu, ada yang dengan ha. Sanawatun, sanahatun. Jadi huruf yang dihilangkan yaitu huruf wawu pada sanawatun atau huruf ha pada sanahatun. Alif dan ka yang akhir itu adalah tanda untuk jamak muannats salim. Nah, karena huruf yang dihilangkan itu muncul pada bentuk jamak muannats salim, maka sanatun nanti ketika dijadikan nasab, huruf yang dihilangkan itu akan muncul kembali. Dan ingat pada faedah yang sebelum yang sudah disampaikan, isim yang berakhiran dengan tak ta'mid atau tak marzufah ketika dijadikan nasab, ketika disambung dengan ya nasab, maka tak ta'mid atau tak marzufah itu dihilangkan dulu. Itu dihilangkan. Jadi dari sana pun tak ta'midnya dihilangkan, kemudian ini nun langsung dimunculkan huruf yang dihilangkan itu wawu. Ya, kemudian bersama dengan ya nasab sehingga menjadi sana wiyun. Kenapa wawunya muncul? Karena tadi pada jamak muannats salim wawu itu muncul sanawatun. Atau kalau itu hurufnya ha, pada jamak muannats salim tadi ada sanahatun dengan huruf ha, pada nasab juga yang dimunculkan haknya sanahiyun. Sanahiyyun. Berikutnya contoh ukhtun, saudari perempuan. Ukhtun ini ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi akhawatun. Akhawatun jamak muannats salim. Nah, di situ muncul huruf wawu. Pada akhawatun muncul huruf wawu. Itu huruf yang dihilangkan dari ukhtun tadi. Jadi ukhtun sesudah ha itu asalnya ada wawunya. Sebelum ada ka di antara ha dan ka aslinya ada wawu. Tetapi kemudian wawunya dihilangkan. sehingga menjadi ukhtun. Tetapi ketika dijadikan jamak, menjadi jamak mu'annats salim, wawu itu muncul akhawatun. Sehingga dari ukhtun nanti ketika dijadikan nasab, ya, wawu itu juga akan muncul. Ya, ukhtun tak pada ukhtun itu tak kami jadi dihilangkan. Ya, sesuai faedah sebelumnya. Kemudian wawu huruf yang dihilangkan yaitu wawu muncul kembali. Kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab, ya pasti. Sehingga menjadi akhawiyun. Atau ukhawiyun. Ya. Sehingga nasab dari ukhtun adalah ukhawiyun. Khoknya yang semula sukun ya ukhtun ini berubah menjadi fathah, jadi juga itu berubah menjadi ukhawiyun, bukan ukhwiyun tapi ukhawiyun karena sebelum wawu. Dan setelah disini tadi pada huruf yang dihilangkan yang terletak di akhir isim itu muncul, dan disini wajib muncul kembali. Karena tadi pada bentuk musanna maupun pada bentuk jamak mu'annats salim huruf itu muncul. Lalu pada keadaan isim yang lain bagaimana? Alba yang ba yang di ini bandingkan dengan jenis atau isim yang lain. Itu sama-sama ini masih isim yang huruf akhirnya dihilangkan, tetapi keadaannya ada perbedaannya. Yang ba, yang di. Fa'il lam yarji, jika huruf itu tidak kembali. Fa'il lam yarji al-harfu akhiri al-mahdhuf, al-harfu al-akhiru al-mahdhufu. Jika huruf yang akhir yang dihilangkan itu tidak kembali. Huruf akhir yang dihilangkan itu tidak kembali fiktasnya pada bentuk tasnya, pada bentuk musanna al-jam'il mu'annas salim atau pada bentuk jamak mu'annas salim. Asalnya ada hurufnya, huruf akhir tersebut ada, tetapi kemudian dihilangkan. Dan kemudian dihilangkan, tetapi ketika dibentuk menjadi musanna ataupun jamak mu'annas salim, huruf itu ternyata tidak kembali, tidak muncul lagi. Kan berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi itu muncul huruf yang hilang, tetapi yang ini huruf yang dihilangkan tidak muncul. Pada bentuk yang sama, pada tasnya, pada musanna, ataupun pada jamak mu'annas salim, sama, tetapi berbeda, yang satu muncul, yang satu tidak. Bagaimana untuk yang tidak muncul kembali? Jaza rabbihu indan nasabi, wa jaza adamu rabbihi. Boleh mengembalikannya ketika nasab, dan boleh pula tidak mengembalikannya. Jadi hukumnya, jadi pilihan, boleh mengembalikan hukum huruf yang dihilangkan, boleh pula tidak mengembalikan huruf yang dihilangkan itu. Kalau yang sebelumnya tadi, hukumnya apa? Wajib mengembalikan huruf yang dihilangkan. Tetapi yang ini, itu tidak wajib, boleh mengembalikan, boleh tidak. Jadi berbeda keadaannya, ya. Hukumnya berbeda. Panakulu, sehingga kita katakan sebagai contoh. Di sini dicontohkan. Contoh, kita katakan yadun, tangan. Yadun itu tangan. Yadun ini ada huruf akhir yang dihilangkan. Ya. Asalnya adalah yadayun. Ya. Ada huruf ya yang akhir, itu asalnya. Yadayun. Nah, ketika dijadikan musanna, yadun itu menjadi yadani, dua tangan. Yadani, dua tangan. Huruf yang dihilangkan yaitu huruf ya, apakah muncul? Tidak. ya, pada kata, pada bentuk musanna ya jami, itu huruf yang dihilangkan, itu huruf ya yang akhir itu tidak muncul. Yadun, yadani. Sehingga apa? Dari ini ketika nanti diberikan nasa, maka huruf yang dihilangkan yaitu ya-nya ini tadi, ini boleh dimunculkan. Ya, kalau dimunculkan, oke, kalau dimunculkan, berarti ya-nya muncul, ya, kemudian bersama dengan ya nasa. Sehingga menjadi yadun. Ya, ketika dimunculkan ya, dengan ya, ya, kemudian diikuti dengan ya nasab ya yang pasti. Jadi ya yang muncul kembali, kemudian ya dalil ya yang muncul kembali, kemudian diikuti dengan ya pasti. Nah, ketika ya itu muncul kembali, ternyata di situ ada bertemu ya yang akhir dari wadayun dengan ya nasab. Nah, ini kembali pada kaidah yang sebelumnya terdahulu, ketika isim itu diakhir dengan ya, ya, maka ya itu kemudian diubah menjadi wawu. Ya, ya kemudian diubah menjadi wawu, supaya tidak bertemu tiga hurufnya. Jadi ya yang dari ya dayor yang dimunculkan lagi itu diubah menjadi waw, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab sehingga menjadi ya dayor. Ya, menjadi ya dayor. Adapun kalau tidak dimunculkan ya dari yadun, langsung dihubungkan dengan ya nasab sehingga menjadi yadiyun. Jadi yang contoh itu yadun menjadi yadiyun, itu langsung bertemu dengan ya nasar, langsung bersama dengan ya nasar. Adapun yang contoh berikutnya au yadiyun, ini yang dimunculkan kembali, huruf yang hilang itu dimunculkan kembali, aslinya adalah ya, kemudian diganti menjadi wawu, menjadi yadawiyun. Jadi boleh mengatakan yadiyun, boleh pula mengatakan yadawiyun. Jadi nampak pada yadun tadi. Contoh yang berikutnya, jamun. Jamun darah, yadun tangan. Jamun, ini seperti yadun tadi. Di situ ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya. Ya, aslinya jamayun. Ya. Aslinya jamayun. Kemarin sudah disebutkan ya aslinya itu. Nah, kemudian ketika dijadikan mutanna, ya, jamun itu menjadi jamayun. Ya, menjadi jamayun. Jadi jamun langsung bersama dengan tanda taslinya yaitu alif dan nun, jamani, seperti yadani tadi, langsung bersama dengan alif taslinya. Artinya atau maksudnya apa? Huruf yang dihilangkan tidak muncul, yaknya tidak muncul, bukan jamayani tapi jamani, yaknya tidak muncul. Ya, karena yaknya tidak muncul, kemudian terkait dengan nasab ini, ketika dijadikan nasab, maka huruf ya yang dihilangkan tadi boleh dimunculkan, boleh pula tidak. Namun dihubungkan dengan ya nasab secara langsung, ya, huruf yang hilang tidak dimunculkan akan menjadi jamiyun. Adapun ketika huruf yang dihilangkan itu dimunculkan kembali, yaitu akhirnya ya, akan menjadi jamayun, ya, asalnya jamayun, kemudian ya itu diubah menjadi wawu untuk menghindari bertemunya tiga huruf ya, jadi ya yang tadi dihilangkan muncul kembali, kemudian diubah menjadi wawu, sehingga menjadi damawiyun. Contoh yang berikutnya, syafatun. Syafatun ini bibir. Syafatun ini juga ada huruf yang dihilangkan. Jadi dijelaskan begitu. Yang ditunjukkan dalam contoh ini urutannya syafatun ketika dijadikan nasab, ya, karena ada tak di akhirnya, maka tak itu dihilangkan ketika dinasabkan sesuai kaidah sebelumnya terdahulu. Ya, jadi setiap isim yang di akhir yang tak terani, tak merdifah, ketika dinasab otomatis secara langsung itu tak sebenarnya akan dihilangkan. Ya, kemudian asalnya itu ada huruf yang dihilangkan, sesudah fa itu ya, itu ada huruf yang dihilangkan, dan ketika dijadikan jamak mu'annas salim syafatul ini menjadi syafawatul atau syafahatul. Ini jadi jamak dari syafatul ini ada dua, yang satu menggunakan wawu yakni syafawatun, yang satu menggunakan ha yakni syafahatun. Itu menunjukkan huruf yang dihilangkan, wawu atau ha. Tetapi asalnya tadi itu adalah ada huruf wawu atau huruf ha-nya. Dan terkadang itu juga bisa muncul pada jamaknya tadi, syafawatun atau syafahatun. Sehingga nanti dalam nasab huruf yang dihilangkan itu bisa muncul, bisa pula tidak. Kalau tidak muncul, tadi sudah menghilangkan ta'ta ini, maka langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi syafiyun. Nasab dari syafatun menjadi syafiyun. Nah, di situ huruf yang dihilangkan tidak muncul, tetap tidak tampak, tetap hilang. Atau kalau mau dinampakkan kembali, dikembalikan huruf aslinya, huruf yang hilang itu dikembalikan, bisa dimunculkan kembali, yaitu bisa dengan huruf ya atau huruf ha, kemudian bersama dengan ya dasar menjadi syafawiyun, atau dengan huruf wawu menjadi syafawiyun. Jadi huruf yang dihilangkan adalah huruf ha atau huruf wawu. Nah, dijelaskan di sini al-aqrabu anna al-harf al-akhir al-mahdhufa huwa al-ha'u. Yang akhlak yang banyak dijadikan dijumpai atau banyak diikuti pendapatnya bahwasanya huruf akhir yang dihilangkan adalah huruf ha. Ini yang banyak digunakan, yang banyak dijumpai, yang banyak diikuti pendapatnya, huruf yang dihilangkan adalah huruf ha, tentunya dengan berbagai hujahnya dengan dalilnya. Tetapi di sana wa minhum man yara annahu wawun, tetapi ada pula para ahli yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya huruf yang dihilangkan adalah wawu. Jadi asalnya syafahun, jadi asalnya syafahun dengan ha ya, syafahun, atau juga ada yang berpendapat itu lawu syafahul, itu akhirnya syafahul atau syafahul. Kemudian itu dihilangkan haknya, wawunya dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan tak ta'mis menjadi syafahul. Wallahu a'lam. Ini ya, ini yang disampaikan di sini secara ringkasnya demikian. Adapun kalau mau dirunut lebih rinci, lebih mendalam, ada dalam pembahasan yang lain insyaallah. Yang berikutnya yang C, yang C. In hudifa al-harful akhiru, jika huruf yang akhir itu dihilangkan, huruf akhir dari satu isim itu dihilangkan, wa awwadu anhu alif waslin, dan kemudian digantikan oleh alif wasl atau digantikan oleh hamzah wasl. Huruf akhir dari satu isim dihilangkan, ya, kemudian digantikan oleh hamzah wasl. Maka jaza rajuhu 'inda an-nasabi wa 'adamuhu, maka boleh mengembalikan huruf yang hilang tersebut ketika nasab, dan boleh pula tidak mengembalikannya. Fanaqul, kita katakan sebagai contoh pada kata ibnun. Ibnun. Ini bukan lafal asli. Aslinya bukan ibnun. Aslinya adalah apa? Banawun. Aslinya adalah banawun. Jadi ibnun anak laki-laki ya. Lafal aslinya itu banawun. Huruf akhir berupa huruf waw. Kemudian huruf akhir yaitu huruf waw tersebut dihilangkan dan digantikan dengan alif wasl atau digantikan oleh hamzah wasl. Nah, ketika disebut hamzah wasl atau alif wasl di sini, itu maklum diketahui bahwasanya hamzah wasl atau alif wasl itu letaknya di awal kata. Yang disebut dengan hamzah wasl itu letaknya pasti di awal kata, selalu ada di awal kata, bukan di akhir kata. Walaupun huruf yang dihilangkan dan di akhir kata, tetapi ketika diganti dengan hamzah wasl atau alif wasl, maka dia menggantikan atau dia letaknya, letak hamzah wasl itu pasti atau harus berada di awal kata. Jadi hamzah wasl, alif wasl itu hamzah atau alif yang ada di awal kata. Sehingga dari banawun wawunya dihilangkan, kemudian digantikan hamzah wasl di awalnya menjadi ibnun. Ya, jadi ibnun, hamzah wasl pada ibnun itu pengganti dari huruf akhir yaitu wawu yang dihilangkan. Nah, pada kata seperti ini, ketika dijadikan nasab bagaimana? Tadi disebutkan boleh mengembalikan huruf yang hilang tadi, boleh pula tidak mengembalikannya. Kalau tidak mengembalikan, berarti dari ibnun ini langsung dihubungkan dengan ya nasab menjadi ibnun. Ya, dari ibnun huruf yang hilang tidak dikembalikan, maka langsung berhubung dengan ya nasab menjadi ibnun. Tetapi kalau mau dikembalikan huruf yang hilang, ya kembalikan wawunya, kembalikan ke asalnya dari banawun. Ya, wawunya kembalikan, kemudian kita kembalikan wawu hubungan dengan ya nasab sehingga menjadi banawun. Boleh salah satu dari kedua bentuk ini, ibnun atau banawiyun. Ya, ini dengan ini selesai penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim dengan berbagai keadaan akhir isim-isim tersebut. Sampai ada 10 macam keadaan isimnya. Oke, ini yang terakhir, isim yang huruf akhirnya dihilangkan. Ada 3 macam isim ini tadi. Jadi nasab, ya, menambahkan atau menghubungkan ya nasab tidak pasti pada akhir isim, tentunya akan terkait dengan keadaan dari akhir isim tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk isim tersebut, ya, sehingga seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah dibahas, ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan keadaan akhir isim-isim masing-masing. Adapun di luar ini berarti kembali ke hukum asalnya. Ya, hukum asal isim secara umum yang huruf akhirnya itu huruf sahih, tidak ada sesuatu yang harus berubah, maka ya sudah, dari isim tersebut dihubungkan dengan ya nasab, langsung dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid, dan sebelumnya itu di kasrah. Selesai. Itu pembentukannya. Dari ini yang kita lihat kan? Yes. Tadi dijelaskan kalau abun itu asalnya abun. Yes. Kalau abadi itu apa? Untuk abadi, ya abadi itu khusus pada munada. Jadi penggunaan abun, lafaz abun, ya asalnya dari abun, dari ayah. Tetapi khusus digunakan untuk munada, untuk memanggil. Jadi asalnya dari abun, ya, diserikan munada sebagai panggilan, ya, itu diidopakan pada ya mutakalim, memanggil ayahnya sendiri, untuk memanggil ayahnya sendiri, bukan ayah orang lain, bukan misalnya tiga apa lelaki dewasa, tetapi bukan ayahnya, bukan itu. Jadi ini khusus untuk bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Jadi dari abun ayah, kemudian diidofahkan pada ayat mutakalim, abi, ayahku, kemudian menjadi munada, ya abi, wahai ayahku, ya, ya abi, wahai ayahku. Dan yang semisal dengan ini atau yang sama dengan ini padanan, yaitu ummi, ya ummi, ya. Jadi dari abun dan juga umur ibu ini ketika dijadikan munada, ya, untuk memanggil ayah ibu masing-masing, ya, maka diidofahkan dengan ya mutakalim menjadi ya abi, ya ummi, wahai ayahku, wahai ibuku. Kemudian sesudah itu ya mutakalim tersebut, ya mutakalimnya ini diganti dengan ta, diganti dengan huruf ta, ya, sehingga menjadi ya abadi, ya ummati. Jadi dhamir yang mutakalim ini, ya, yang menjadi mudhaf ilaih dari munada tersebut, ini diganti menjadi huruf ta, ta yang di kasrah, ya, sehingga dari ya abi menjadi ya abadi, ya ummi menjadi ya ummati. Tentang alasannya kenapa huruf ta, wallah alam, itu memang dari orang Arab sudah demikian, ya. Secara makna wallah alam di sana lebih menunjukkan apa penghormatan atau kasih sayang semacam itu, wallah alam. Perbedaan dengan yang ya mutakalim tadi, ya, ini. Jadi itu bukan huruf asli itu, bukan. Pada ya abadi, ya ummati, ta itu bukan asli, bukan huruf asli. T sah itu pengganti dari ya mutakalli. Arti kam. Kam itu berapa? Kami ya terkait dengan jumlah kapasitasnya. Ya. Lalu juga. Dan ini untuk sekedar tambahan ya, ya mutakalim bisa diganti dengan ya, assalamualaikum. Bermakna mutakalim pada ya abi, ya ummi ini boleh diganti dengan tak. Ini khusus pada lafaz abun dan umbun saja. Ya abadi, ya ummadi, itu saja khusus. Tidak disiapkan, tidak bisa digunakan pada lafaz yang lain. Ya akhi menjadi ya akhati, tidak boleh, tidak bisa. Ukhti menjadi apa, ukhtati juga tidak bisa, tidak boleh. Ini khususan untuk kedua orang tua. Kekhususan lafaz ini, perubahan ya mutakalim menjadi tak, ini kekhususan untuk abun dan umun, untuk ayah dan ibu, kedua orang tua kandung, ya, masing-masing. Tidak boleh memanggil ayahnya orang lain dengan ya abadi, ya umati, juga tidak boleh. Ya, ayahnya sendiri, ibunya sendiri, kekhususan dengan kedua orang tua. Ya, ini. Secara asal dalam bahasa Arab ya, penggunaan dalam bahasa Arab demikian. Dan kemudian di sana sesudah ini juga masih ada satu lagi tak tersebut dari ya abadi, ya umati, tak itu kemudian dihilangkan boleh, bisa. Ini sifatnya kita tidak wajib ya, yang misalkan yang dikenal dengan tak tadi ya abi menjadi ya abadi, ini tidak wajib tapi boleh, demikian. Kemudian dari tak itu dia dihilangkan saknya, kemudian ditambahkan hak sakat. Ya, saknya dihilangkan, tambahkan hak sakat, hak sukun. Menjadi ya abda. Menjadi ya ummah. Dari ya abadi, tak pengganti dari ya mutakalim, itu dihilangkan. Saknya dihilangkan. Setelah tak dihilangkan, ditambahkan hak sakat, hak yang hak sukun di akhir kata, di akhir isim, sehingga menjadi ya abah, ya abah. Dari ya ummati, tak tadi pengganti ya mutakalim ya, itu dihilangkan ya umma, kemudian ditambahkan hak sakat menjadi ya ummah. Artinya sama. Secara arti sama, ya. Tapi tadi mungkin ada sedikit penunjukan rasa menghormati, menyayangi kepada orang tua seperti itu. Ini. Kalau arti secara umum sama, wahai bapakku, wahai ibuku, ini sama. Arti secara umum sama. Ya abi, ya abadi, ya abah, wahai ayahku. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia, wahai ayahanda, jadi seperti itu. Tetapi itu berbeda ya, bukan kemudian ya abah itu ayahanda, ya tidak mutlak seperti itu, tapi sekedar membandingkan saja. Ya, dalam bahasa Indonesia, wahai bapakku. Tapi ketika mengatakan wahai ayahanda, itu kan lebih apa, lebih halus, lebih menghormati, lebih menyayangi, kan begitu. Ya ummi, wahai ibuku. Ya ummati, ya ummah, wahai ibunda. Sekedar membandingkan ya, seperti itu kira-kira. Dan ini khusus untuk munada. Khusus penggunaan ini juga untuk munada. Tidak boleh digunakan selain untuk munada. Sebagai fa'il misalnya tidak boleh. Sebagai mubtada tidak boleh. Misalkan zahaba abati, tidak boleh. Ayah seperti ja'a abah dalam bahasa Arab ya, tidak boleh mengatakan ja'a abah, tidak boleh, harus ja'a abi. Sayahku datang. Adabi mudarrisun misalkan. Adabi mudarrisun, sayahku guru. Tidak boleh. Harus abi mudarrisun. Jadi penggantian ta dari yang mutakallim itu khusus pada munada untuk abun dan umun. Jadi benar-benar khusus untuk memanggil ayah ibu, untuk memanggil munada pada abun dan umun, benar-benar khusus. Ya. Lafaznya khusus abun dan umun, keadaannya juga khusus yaitu munada. Tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh untuk muktada, untuk fa'il, untuk maf'ul bih ataupun yang lain. Tidak boleh. Ini ada lagi yang ditanyakan? Ya, dari sisi bahasa ya. Untuk menunjukkan apa biru walidain ya, berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua, dari sisi bahasa saja bahasa Arab sudah punya caranya seperti ini diantaranya ya, ini sekedar salah satu yang ditunjukkan dalam bahasa Arab untuk tadi untuk menghormati memuliakan kedua orang tua ketika memanggilnya, dan ini yang dicontohkan, dikisahkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim AS memanggil ayahnya, walaupun ayahnya dalam keadaan syirik. Nanti bisa dilihat dalam surah Toha atau surah yang lainnya. Nabi Ibrahim AS memanggil ayah beliau yang dalam keadaan syirik itu, ya bagi lima ta'bud lima mana yakhluku syai'an, ya bagi beliau memanggil ini abadi. Demikian pula Nabi putra beliau Nabi Ismail alaihissalam memanggil ayahnya juga ia abadi. Nabi Yusuf alaihissalam memanggil ayah beliau Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surah Yusuf juga demikian, ia abadi. Ini yang disampaikan dalam Al-Quran, demikian lafaz ia abadi. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu. Kemudian sebagai tambahan untuk tadi terkait dengan perubahan yang terjadi di akhir isim, ya, perubahan yang terjadi di akhir isim ketika nasab ini sudah selesai dengan keadaan isim yang ke-10 ini tadi. Kemudian nanti insya Allah dalam pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan perubahan yang terjadi pada isim tersebut, pada dalamnya isim tersebut, maksudnya bisa maksudnya perubahan yang terjadi pada isim ketika nasab itu ternyata tidak hanya pada akhir isim, tapi juga tentunya pada beberapa isim ya, pada beberapa bentuk isim itu terjadi pada tengah-tengah isim ataupun mungkin pada awal isim ikut berubah, ikut menyesuaikan. Jadi tidak sekedar di huruf akhir yang bersambung langsung dengan ya nasab, tapi huruf yang tengah pun itu juga bisa berubah. Tentunya tadi sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan bentuk isimnya masing-masing. Dan itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada tengah isim, ya, pada tengah-tengah isim ketika nasab. Insya Allah pada waktu yang akan datang. Untuk pagi ini dulu. Kalau kamu ingin kekurangan dan kesilapannya, wallahu'alam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.